Music Anaconda. Siapa semua cerita tak buang dan habis perlahan sapu sayang dan cinta. Sayang kau di mana saat larimu tak ada kabar buat saudaramu. Sayang itu bertemu agar saya rasakan bahagia. Bikin saya bahagia, namun semua sudah berlalu, kini saya